saat ini akan ku katakan yang telah lama ku simpan rapi di dalam hatiku. Tak bisa lagi begini teman tapi cinta. Aku ingin menyatakan perasaan hatiku. Aku ingin memiliki dirimu, cintamu. Jangan ragukan aku, jangan kau tunda aku, pacar terbaik untukmu. Tak sabar lagi memilikimu dengan sesungguhnya. Tak tahan lagi begini menanti jawaban. Aku ingin menyatakan perasaan hatiku. Aku ingin memiliki dirimu, cintamu. Jangan ragukan aku, jangan kau tunda aku, pacar terbaik untukmu. Indahnya bila kau terima permintaan. Jangan kau tunda diriku. Aku pacar terbaik untukmu, yang paling mencintai.